terlelap dalam rasa. Dalamnya apapun kian terasa. Air mata dan kepedihan hati mengisi hari-hariku tanpamu. Cinta yang ku puja tak kemana. Ku harus relakan. Dan bila cintamu telah menghilang, kenanglah aku. Jiwa yang amat berduka terderai tetes air mata. Mencoba untuk mengenang cintamu, sampai kapanpun kan selalu cinta. Cinta yang kupuja tak kemana. Harus relakan. Dan cinta yang ku jaga.